بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ساروا على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الدين أعزني الله وإياكم، kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hukum-hukum agama dengan panduan kitab Bulughul Maram. Selesai pembahasan tentang hukum mandi, maka beliau rahimahullah taala meneruskan dengan kitab Tayammum, pembahasan tentang tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu dalam istilah para ulama adalah mashu al-wajh wal-yadain bis-sa'idit tayyib. Ini mengusap wajah dan tangan dengan sa'id yang suci. Dengan sa'id yang suci untuk sebagai pengganti wudu atau mandi, itu namanya tayamum. Atau dalam pengertian sebagian para ulama, menggunakan sa'id pada anggota badan tertentu sebagai ganti dari wudu atau mandi, itu apa? Namanya tayamum. Tayamum ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama secara global. Maksudnya hukum pokoknya, hukum asalnya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah hukum tafsilnya, perinciannya. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah di akhir ayat ulu surat Al-Maidah ayat 6. Rabbuna jalla wa ala berfirman, wa in kuntum marla aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Jika kalian itu sakit atau sedang safar, nek sakit itu enggak bisa pakai air, nek sedang safar biasanya enggak nemu air. Ingat ya, safar pada zaman Rasulullah, enggak safar pada zaman sekarang. Jadi atau salah satu dari kalian itu barusan dari WC, dari buang hajat, buang air, atau barusan kalian itu menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, lalu kalian itu enggak nemu air. Fatayammamu, maka bertayamumlah dengan sa'idan tayyiba, dengan sa'id, insyaallah akan datang menjabarannya, yang suci. Tayamum ini tidak disyariatkan dari awal-awal masa Islam, tapi disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Peristiwanya, sebab turunnya ayat tayamum itu adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, tatkala itu ada Aisyah pulang dari perang Bani Mustalik. Pulang dari perang Bani Mustalik. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha pakai kalung pinjaman dari Mbak E. Siapa? Asma. Di tengah perjalanan pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diwaduli sama siapa? Sama istrinya Aisyah. Ya Rasulullah, kalungku yang pinjam dari Asma hilang. Akhirnya para sahabat disuruh nyari. Disuruh nyari, cari-cari, puter-puter itu. Jadi enggak ketemu. Puter-puter itu enggak ketemu. Sampai mereka itu datang waktu sholat, ini datang ini waktu sholat itu belum nemu. Akhirnya piye iki? Wis waktunya sholat, enggak ada wudu, enggak ada air. Piye? Wis sholat ae. Enggak katek wudu otomatis. Enggak pakai tayamum, belum ada syariat tayamum. Nah, itu kan peristiwa ini belum ada syariat tayamum. Ya wis sholat ae. Begitu mereka datang kepada Rasulullah, wis capek cari kalungnya itu enggak ketemu, gitu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapor, mboten ketemu ya Rasulullah. Abu Bakar ku nesu karo anake. Ara gara awakmu. Sampai orang itu salat enggak pakai wudu, suruh cari-cari gitu. Enggak pakai wudu suruh cari-cari. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Falam tajidu ma'an, kalau kalian itu harus sholat dalam kondisi hadas enggak ketemu air, maka cukup fatayammamu, bertayamumlah kalian. Para sahabat senang gitu ya dengan turunnya ayat ini. Lalu mereka mengatakan, madza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, peristiwa ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali wahai keluarganya Abu Bakar, gara-gara Aisyah kehilangan kalung. Turun ayat apa? Tayamum. Dan tayamum itu sangat memudahkan, karena orang Arab di zaman dahulu itu kan senang safar, dan safar zaman itu kan urung ana pesawat. Budal itu kayak pakai onto. Mekah Medina 450 kilo melaku atau naik onto, ini kira-kira ya pirang jam ini, berapa jam ya, bukan jam hitungan berhari-hari. Gak mau bekal zaman itu kan gorong ono mobil, gorong ono bagasi, mau ditaruh di mana? Mau bekal yang ala kadarnya. Di tengah jalan ada air dikit, mau dipakai minum nggak bisa pakai wudu. Kalau dipakai wudu nggak bisa minum, daripada mati. Akhirnya air itu dipakai minum, bingung tatkala itu. Begitu ayat tayamum itu turun, mereka sangat senang sekali dengan turunnya ayat ini tayamum tersebut, sampai mereka mengatakan, mahadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, peristiwa ini bukan keberkahan kalian pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Setelah ayat itu turun, disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya, dilalah kalungi ada di bawahnya unta. Ini kalungi itu ada di bawahnya unta. Memang Allah itu kan ngatur apa ya, ngatur takdirnya untuk menurunkan ayat itu benono sebab. Jadi zaman itu kalau wanita itu kan ditaruh di atas unta ono sekudupe. Kenapa toh? Kaulen goyang-goyang, ngalem. Sudah. Ada sekedupnya. Lah, sekedup itu di atas unta. Begitu kalung itu jatuh, ternyata jatuh di bawahnya unta tersebut. Taip. Adapun hadis sangat banyak sekali dan para ulama sepakat atas ini hal ini. Taip. Kita bahas satu persatu masalah tayamum berlandaskan pada hadis-hadis yang beliau sebutkan. Hadis yang pertama. Dalam kitab tayamum, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir itu seorang sahabat, bapaknya Abdullah juga seorang sahabat. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, saya diberi lima perkara, saya dianugerahi lima perkara. Lam yu'tahunna, yang tidak pernah diberikan ahadun kepada seorang nabi pun qabli sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam perjalanan satu bulan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan bumi tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid dan sebagai tempat alat untuk suci. Fa ayyuma rajulin adraqathu shalatu falyusalli, maka siapapun yang mendapati waktu salat maka hendaknya dia salat. Wa dzakaral hadis, lalu beliau menyebutkan hadis ini dan hadis ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis ini para jemaah sekalian, salah satu hadis yang menyebutkan tentang kekhususan Rasulullah. Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan yang tidak dianugerahkan oleh beliau, oleh Allah kepada para nabi yang sebelumnya. Ini apakah cuma 5 ini? Apakah cuma 6 ini? Enggak. Dalam dunia ilmu usul fikih istilahnya adalah mafhumu al-adad la yu'tabar, atau al-adadu la mafhuma lahu. Menyebut angka itu tidak ada pemahaman kebalikan. Dalam arti, kalau saya mengatakan saya tadi lihat 3 santri masuk kelas, berarti cuma 3 atau ada kemungkinan lebih dari 3? Yang saya lihat 3, sini juru kelas 10 yang bu, yang saya lihat 3. Ini yang di kelas nggak tahu. Jadi ucapan saya 3 nggak mesti, tidak ada di atas, tidak ada di atas 3. Dan itu kita pahami semua hadis mengenai masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah beri perlindungan pada hari akhirat nanti yang tidak ada perlindungan kecuali naungannya. Cuma 7? Tidak. Di hadis itu 7. Tapi apa? Ada tambahan-tambahan yang lain dalam hadis-hadis yang lainnya. Taib. Rasulullah SAW bersabda, asyrun fil jannah, 10 orang akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sampai terakhir. Cuma 10? Jadi jamin masuk surga di kalangan para sahabat? Enggak. Banyak. Bilal, Ukasyah ibn Mihsan, Ammar ibn Yasir, dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lainnya. Taib. Di sini juga tatkala Rasulullah mengatakan saya dianugerahi 5, yang disebutkan Rasulullah di sini 5, dan di sana masih yang lainnya. Syuuti rahimahullahu taala dalam nihayatul sul ini menyebutkan sampai 30 keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, 30-an lebih. Ini anak enggak apa. Ini lupa. Ini 30-an lebih keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki semua nabi yang lainnya. Kita sebutkan 5 ini aja yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya itu ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh padahal perjalanan masih 1 bulan. Maknanya apa? Makna dari hadis ini adalah kalau ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, penentang-penentang tauhid, penentang-penentang keislaman, penentang-penentang ini agama. Lah, mereka itu jarak perjalanan antara tempat mereka dengan negeri Madinah, tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perjalanan 1 bulan. Naik unta, naik pesawat. Pesawat 1 bulan lah ya, keliling dunia berapa kali. Naik unta. Perjalanan naik unta jadi 1 bulan itu kisarannya Madinah Syam, Madinah Palestina. Ini Madinah Palestina itu perjalanan 1 bulan. Zaman itu ya. Ini zaman itu. Itu yani mereka para intelijennya itu menghabarkan bahwasanya pasukannya Rasulullah sudah bergerak untuk menuju mereka, padahal kira-kira tak datangi masih 1 bulan lagi, itu wis gemeter duluan. Itu sudah takut terlebih dahulu, dan itu adalah menang sebelum perang. Karena kalau wis grogi dhisik itu durung kalah, itu wis kalah duluan. Durung perang sudah kalah, karena mental itu sangat punya pengaruh di dalam semua masalah. Baik, yang kedua, itu yang pertama, enggak ada kaitannya dengan kita. Yang kedua yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, Rasulullah mengatakan, bumi ini dijadikan oleh Allah untukku bisa sebagai masjid. Maksudnya apa? Boleh dipakai untuk tempat sholat. Ini perbedaan antara syariatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan syariat para nabi yang sebelumnya. jika syariat para nabi yang sebelumnya, sholat ibadah itu enggak boleh kecuali di tempat ibadah. Kalau kita istilah kita ini ya masjid, benarlah. Jadi enggak boleh kecuali di tempat yang memang khusus dipakai untuk ibadah. Lihat sampai sekarang. Jadi sisa-sisa agama para nabi, Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani ada kebaktian di luar gereja. Ora doma ora ono di gereja itu. Namanya ibadahnya Nasrani ya di gereja itu. Ibadahnya orang-orang Yahudi ada di luar sinagog. Enggak ada, ya di dalam itu. Kono salat tengah dalam. Yang ada itu dalam syariat agama kita. Ya di pinggir jalan, ya di tempat kemah, ya di tengah sawah, ya di pematang sawah, ya di atas kapal, ya di atas pesawat terbang, ya sembarang. Apapun tempat manapun boleh dipakai untuk sholat, dan itu kehususan syariat Islam. Yang enggak boleh itu kan cuma loro. Satu, kamar mandi. Enggak kamar mandi, WC. Yang satu hammam, WC. Ini ghaid ketika merhat. Ini WC. Jenengan meskipun WC ini 3x3. Bombong, rawesi terus wangi. Tapi kali itu WC, jangan coba-coba sholat di situ. Ini mentang wudu di sini, sholat sini pisan. Wangi, rawesi, bersih. Nyong modele sebagian orang-orang itu kan kamar mandi ini itu 4x4. Arep iki kamar apa arep iki kamar mandi? Lebar, bersih, wangi, Mas. Ini kalau zaman dahulu atau zaman sekarang, tapi di kampung-kampung orang itu enggak akan masuk WC kecuali darurat militer. Ini kalau enggak darurat itu enggak masuk WC. Sekarang masuk WC itu Masya Allah seneng kerasan. Ini karena wangi. Tapi tetap enggak boleh kalau memang itu kita anggap WC. Ini yang kedua kuburan, makbarah. Ini makbarah. Baik. Itu pertama masjidan. Wa tahura, dan dijadikan oleh Allah tanah ini untuk alat bersuci. Itu maknanya apa? Tayamum. Jadi kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun, orang itu tetap bisa sholat. Orang itu tetap untuk bisa sholat. Sholat itu tidak pernah terhalangi oleh kondisi apapun bagi laki-laki, kecuali kalau akalnya hilang tok wis atau mati. Tapi untuk perempuan ada masa khusus enggak sholat haid dan nifas. Kalau laki-laki tidak ada, kondisi bagaimanapun tidak ada yang namanya sholat itu gugur kecuali hilang nyawa atau hilang akal. Ini hilang akal. Baik. Yang ketiga yang enggak disebutkan oleh beliau di sini, yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, harta rampasan perang dihalalkan oleh Allah untukku. Itu yang ketiga. Harta rampasan perang, kalau kaum muslimin perang melawan orang-orang kafir itu kan nanti kalau orang kafir kalah kemudian meninggalkan, ya meninggalkan tank, ya meninggalkan ini, meninggalkan itu, jadi semua harta yang ditinggalkan itu dikumpulkan, itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Kalau di zaman dahulu sebelum syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu dikumpulkan di tempat perang, itu dijadikan satu. Dijadikan satu. Dikumpulkan, ya ono emas, ya ono pedang, ya ono ini, ya ono ini, kumpulkan semua jadi satu. Kemudian ditunggu. Datanglah api dari langit. Api itu datang dari langit turun gitu menyambar barang-barang itu terus lenyap. Terus-terusannya. Itu kondisi barang ghanimah yang ada pada waktu itu. Sampai Rasulullah SAW menceritakan ada satu peristiwa. Suatu hari, yakni sebagian para nabi itu perang dengan melawan orang-orang kafir. Mereka menang, mengumpulkan ghanimah. Setelah dikumpulkan, apinya ditunggu. Gak datang-datang. Jadi, ditunggu agak lama, gak datang-datang. Maka, sang Rasul itu yakin ada yang masalah. Mesti ada yang delik nih. Ini ada yang menyembunyikan. Ini masalah apa itu? Harta ghanimah itu. Kadang-kadang orang menyembunyikan barang itu kan bukan karena kepingin, tapi karena unik. Ini unik karena antik gitu disembunyikan. Dari itu maka sang Nabi mengatakan, saya yakin di antara kalian ada yang tidak amanah, ada yang menyimpan harta rampasan perang. Semua kepala kabilah maju. Kepala kabilah masing-masing itu, kepala regu atau kepala kabilah suruh maju. Disalami. Nanti siapa yang tangannya lengket dengan tanganku berarti yang nyuri di yakni kabilahnya. Ada yang lengket. Ini ada yang lengket. Kemudian jadi semua yang di kabilah itu disalami jadi satu-satu, ada yang lengket, ternyata yang dia simpen itu gelang apa-apa gitu. Gelang apa cincin yang unik gitu. Yang ini enggak seberapa harganya tapi unik gitu. Tapi itu pada zaman dulu. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ghanimah, harta rampasan perang itu halal. Halal untuk dinikmati, halal untuk dibagi untuk kaum mujahidin. Tep. Walam yani wa'atitu syafa'ah, dan saya diberi hak syafa'ah. Syafa'ah apa ini? Syafa'atul udhma. Jadi syafa'at itu di hari akhirat ada dua. Ada syafa'ah biasa, ada syafa'atul udhma. Syafa'atul udhma itu syafa'at besar. Syafa'at besar, syafa'at akbar. Syafa'at besar itu syafa'at yang terjadi di padang mahsyar. Syafa'at yang terjadi di padang mahsyar. Dan itu tidak ada satupun nabi yang memilikinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai alas kaki, enggak pakai baju, belum berkhitan, enggak pakai apa-apa. Semuanya dalam kondisi semacam itu, matahari dekatkan 1 mil. 1,8, 1,5 sampai 1,8 kilometer. Pendek mepet. Panas, enggak tahu ada tempat berteduh, enggak ada minuman, ya kono warung, ya kono apa. Panas itu. Dalam kondisi itu mereka itu bertahun-tahun dalam riwayat Imam Ahmad di mahsyar itu mereka menunggu kapan Allah itu hendak datang untuk segera menuntaskan permasalahan itu sampai 70 ribu tahun di padang mahsyar. Lama sekali. 70 tahun kuwi suwi lho. Niki 70 ribu tahun di padang mahsyar. Sampai tatkala itu wis tenang segera dihisab mlebu neraka ya karuan mlebu neraka. Karena mereka daripada nunggu gak jelas, hanya mereka berpikir gimana kalau kita minta tolong orang-orang yang soleh kepada ke siapa? Nabi Adam aja lah, datang Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, segitu aja lah ceritanya, ben gak tahu tuh. Karena gak kajian itu. Ini, Nabi Adam angkat tangan, disuruh ke Nabi Nuh angkat tangan, disuruh ke Nabi Ibrahim angkat tangan, disuruh ke Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa pun angkat tangan. Semua para nabi ulul azmi gak ada yang siap. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Yani ana lahu, ana laha, ana laha." Memang akulah pemegang syafaat ini. Akulah pemegang syafaat ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy. Sujudnya lama sekali. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah ada seorang pun manusia yang mengucapkan pujian itu. Baru Allah ilhamkan saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Allah pun mengatakan, yani kum sal tu'ta wasfa' tu syafa'. Bagit wahai Muhammad, yani mintalah, engkau akan diberi, dikabulkan permintaanmu, beri syafa'atmu akan diberi syafa'at itu. Maka beliau minta untuk segera diproses hisab. Itu namanya syafa'atul utma. Setelah proses hisab, ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Lah, tatkala itulah semua orang yang masuk surga berhak punya syafaat. Ada orang masuk ke dalam surga, ya Allah, orang tua aku kok kau no? Yani ya Allah, yani masukkanlah dia ke dalam surga. Melakukan itu kemudian itu namanya anak syafaati orang tuanya. Anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Teman memberi syafaat kepada temannya. Itu nanti, dan itu hak semua orang untuk memberi syafaat. Tapi syafaat yang ada di padang mahsyar itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, berikutnya ke berapa? 5 berarti ya. Ke 5. Bu itu yani ilan nasi kafah. Saya diutus untuk semua umat manusia, sedangkan para nabi diutus untuk umat mereka masing-masing. Oleh karena itu, di zaman para nabi sebelumnya dalam satu waktu itu ada lebih dari dua nabi karena beda apa? daerah, beda beda kaum. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu satu masa. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu satu masa. Ini itu satu masa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa. Mana dalilnya? Ini mana dalilnya? Tatkala malaikat datang, dua malaikat datang menemui yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian memberitahu bahwa istrinya Sarah akan hamil. Maka tatkala itu loh gimana? Yakni saya akan hamil. Yakni waba'li syaikha, padahal aku ini mandul, suamiku itu orang tua. Yakni maka Allah, maka keduanya mengatakan itu mah gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu mudah. Kemudian mereka pamit untuk datang menemui kaumnya Nabi Lut. Berarti apa? Satu masa. Satu masa. Bedanya kalau Nabi Ibrahim itu di negeri Kanaan, kalau Nabi Lut itu di negeri apa? Orang-orang mengenalnya negeri Sodom. Gitu ya. Ya negeri Lut lah. Negeri Lut itu berdekatan tapi beda kampung. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu satu masa. Yani Nabi Ismail di Jaziratul Arab, Nabi Ishak di mana? Di Syam. Gitu ya? Di itu. Dan itu satu masa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia. Jadi setelah Rasulullah diutus, tidak ada satu pun nabi yang ada. Semuanya harus menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini jadi salah satunya adalah disyariatkannya apa tadi? Tayamum. Kita baca satu lagi hadisnya. Wa fi hadits Hudzaifah inda Muslim, dan dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a, dan dijadikan tanahnya itu alat bersuci. Dijadikan tanahnya itu alat bersuci jika kami tidak nemukan air. Wa anali, dan dari Ali inda Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahura, dan tanahnya dijadikan aku sebagai alat bersuci. Jadi dalam riwayat yang pertama tadi kan lafadznya wa ju'ilat liyal arzu, bumi ini dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Dalam riwayat Imam Muslim lafadznya wa ju'ilat turbatuha, tanahnya dijadikan untuk tempat, untuk alat bersuci. Lah riwayat inilah yang kemudian jadi polemik dalam dunia fikih. Riwayat ini yang kemudian jadi polemik dalam dunia fikih. Kenapa? Yang boleh dipakai tayamum itu bumi atau tanah? Itu. Karena riwayat yang pertama waju'ilat liyal ard, dan dijadikan untukku bumi. Permukaan bumi maksudnya. Permukaan bumi ini untuk tayamum. Dalam ayat yang kedua, waju'ilat turbatuha, tanahnya dijadikan untuk bersuci. Tanahnya dijadikan untuk bersuci. Apa bedanya Ustaz? Beda lah bumi kalau tanah, tulisannya beda. Ini maksudnya, ini maksudnya. Permukaan bumi itu kan enggak mesti tanah. Permukaan bumi itu ada tanah, ada batu, ada romel, ada pasir. Ada lho daerahku sing gono tanahe, onoe pasir. Mana? Pesisir. Permukaan bumi tapi ya. Dia itu di permukaan bumi tapi gono tanah, adanya pasir. Ada daerah itu yang enggak ada tanahnya, tapi watu. Ini negeri-negeri bebatuan. Ini negeri-negeri bebatuan itu benar-benar batu, enggak ada tanah. Enggak ada tanah. Permasalahan itu muncul kalau ada orang di satu area yang di situ enggak ada tanah. Adanya pasir, adanya batu. Itu boleh tayamum apa tidak? Itu boleh tayamum apa tidak? Lah, dalam masalah ini ada tiga masalah. Ada tiga, muncul tiga pembahasan. Dua disepakati, satu diperselisihkan oleh para ulama. Baik, yang pertama, yang disepakati oleh para ulama, tayamum itu boleh dan sah menggunakan tanah dan yang berasal dari tanah. Ya entah tanah liat, tanah lempung, tanah ini, pokoknya tanah. Pokoknya tanah. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan debu itu bagian dari tanah. Debu itu bagian dari tanah. Itu pertama. Perhatikan azan ya Allah wa iyyakum. Tanah itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bolehnya dipakai untuk apa? Tayamum. Bolehnya dipakai jadi untuk tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa tayamum itu tidak boleh dan tidak sah menggunakan bahan yang bukan permukaan bumi. Permukaan bumi tadi apa saya katakan? Tanah, batu, pasir. Itu permukaan bumi. Lah, kalau tayamum menggunakan bahan non ini, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, enggak boleh. Contoh pakai kanji. Kanji itu bahannya apa? Tepung. Tepung itu bahannya apa? Singkong. Lah, engkau pakai tapioka. Pakai kanji. Pakai apa, tepung beras mana, atau pakai apa, atau pakai wedak. Ini tayamum pakai wedak mana. Itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama, itu enggak sah. Kenapa? Enggak tanah, tidak permukaan bumi. Lah, yang ada perselisihan di kalangan para ulama adalah apa hukum tayamum pakai permukaan bumi tapi enggak tanah? Berarti batu atau pasir. Kenapa kok sampai terjadi perselisihan? Ya karena riwayat hadis ini tadi. Dan karena Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah tidak menggunakan bahasa bumi. Allah juga tidak menggunakan bahasa tanah. Tapi bahasanya Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian menggunakan sa'id yang suci. Sa'id itu apa? Sa'id itu apa? Sa'id itu apa? Gak ada keterangan. Maka dikembalikan kepada kamus-kamus bahasa Arab. Ini kebetulan para ulama bahasa Arab pun berselisih. Tapi pendapat yang terkuat dari ulama bahasa, sa'id itu zuhrul ard, permukaan bumi. Baik. Kemudian dalam masalah hadis, riwayat hadis ini yang jadi masalah kuat itu dalam hadis ini. Dalam riwayat hadis yang pertama itu lafadznya wajuilat liyal ard, bumi ini dijadikan untuk tayamum. Ini jenengi bumi ya batu ya tanah ya pasir. Tapi dalam riwayat ini wajuilat turbatuha, dan dijadikan untukku tanahnya untuk apa? Bersuci. Ini kemudian jadi masalah. Apakah lafadz turbatuha ini mengkhususkan lafat tanah, bumi, lafat ard, bumi? Ia dalam fikih madhab Syafi'iyah. Ia dalam madhab al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu dipegang oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Dan itu yang dipegang oleh para kiai di negeri kita. Bahwa sing jenengi tayamum itu kudu nggawa harus pakai tanah. Makanya jenengan kalau melihat ada orang umroh terus sangu tanah, ojo seneni, memang madhabnya kayak begitu, pendapatnya memang semacam itu. Enggak sah nek tayamum itu nepuk apa sih, nepuk apa apa itu, enggak semua enggak tanah kok, yang buka kresek pun ke tanah tayamum ini. Karena memang dalam fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Syafi'i, yang sah dipakai tayamum itu tanah. Alasannya wajuilat turbatuha, tanahnya. Sebagian para ulama yang lain mengatakan enggak, yang penting permukaan bumi. Yang penting permukaan bumi, bisa tanah, bisa pasir, bisa apa? Bisa batu, bisa debu. Karena kalau debu itu kan bisa jadi tanah, bisa jadi pasir, bisa dari bebatuan. Ini debu. Bisa dari yang itu semua. Ten. Perhatikan azan ya Allah yakum. Di sini kemudian muncul masalah. Mana yang rajih? Yang rajih menurut siapa dulu? Ini. Maka saya tidak menggunakan bahasa yang rajih. Lah jenengan sendiri Ustaz, milih pendapat yang mana? Lah gitulah yang lebih sopan. Ojo sing rajih ngono. Ini. Rajih itu yang pendapat yang kuat. Siapa saya berani menguatkan pendapat para ulama? Ini. Siapa saya mengatakan ini kuat, ini lemah? Yang bisa saya lakukan, pendapat yang saya pilih. Pendapat yang saya pilih. Jenengan melok ya monggo, gak melok ya rapopo. Ini jenengan terserah aja. Barangkali nemu keterangan lain dari ustaz yang lain. Kan monggo monggo kerso toh. Jadi barangkali dalam kajian yang lain antum menemukan sesuatu yang lebih menenteramkan hati daripada apa yang saya katakan, ya monggo kerso, enggak ada masalah dalam masalah semacam ini. Pendapat yang saya pilih dalam masalah ini, tayamum itu tidak harus pakai tanah, tapi lebih utama pakai tanah. Ini berawal dari masalah usul fikih sebenarnya. Berawal dari masalah usul fikih sebenarnya, yaitu dzikru ba'dhi afradil 'am hal yufidu takhsis awit tafdhil, menyebut salah satu bagian umum itu menunjukkan pengkhususan atau keutamaan. Jadi kan bahasanya gini ya, gampang-gampangane wis gawe contoh gampang ae. Ana saya punya banyak santri dari berbagai kelas. Anggaplah kelas 1, 2, 3. Saya ngomong sekarang, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, semua santri besok kerja bakti. Nggih. Nggih, Ustaz. Sore-sore, ini kan siang ya. Sore-sore aku ngomong, besok santri kelas 3 kerja bakti. Oh, nggih, Ustaz. Pertanyaan saya, siapa yang kerja bakti besok? Jam-jam segini itu saya memberikan instruksi. Semua santri besok kerja bakti. Itu kan umum. Mencakup kelas 1, 2, 3. Semua santri. Sore-sore saya ngasih instruksi dengan bahasa lain. Besok santri kelas 3 kerja bakti ya. Nggak bisa. Pertanyaan saya, siapa yang harus kerja bakti besok? Semua apa kelas 3? Semua apa kelas 3? Lah ini masalah. Nah, antum jenengan berselisih, para ulama juga berselisih dulu. Para ulama dulu juga berselisih. Lah ini masalah kita. Ini masalah yang ada di sini. Jadi dalam hadis yang pertama, lafadznya waju'ilat liyal ard. Bumi dijadikan sebagai alat tayamum. Dalam riwayat yang lain, waju'ilat turbatuha. Tanahnya toh untuk tayamum. Bumi tidak hanya tanah loh. Bumi itu ini. Ini tanah. Ini namanya dzikru ba'dhi afradil 'am. Menyebut sebagian yang tadi. Ini dihukumi mengkhususkan atau dihukumi ini lebih utama. Ini lebih utama. Dan itu panjang dialognya dalam dunia usul fikih. Kalau usul fikihnya saja berselisih, apa mana fikih? Perselisihan ini jugalah yang muncul dalam zakat fitrah. Apakah khusus untuk fakir miskin ataukah untuk 8 golongan? Masalahnya sama dengan kasus ini. Dalam ayat ini tentang pembagian zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai akhir. Ini ya, zakat itu ya untuk ini semuanya. Kalau kita lihat dari keumuman ayat ini, maka akan kita jadi baca dengan bahasa umum. Innamas shadaqat, semuanya zakat. Berarti apa? Zakat mal, zakat fitrah. Wong umum. Untuk semuanya. Tapi dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu tuhratan lissa'im wa tu'matan lil masakin. Mensucikan orang yang puasa, ngasih makan orang miskin. Pertanyaannya, hadis ini pengkhususan atau keutamaan? Kalau pengkhususan, ya berarti khusus untuk apa? Fakir miskin. Dan itu mantap sebagian para ulama. Jangan-jangan mantap antum. Ini. Kalau kita katakan ini hanya keutamaan, berarti zakat fitrah itu untuk 8 golongan, tapi sebaiknya diutamakan fakir miskin. Sebaiknya diutamakan fakir miskin. Ana tidak pelin-pelan dalam masalah ini. Ini dalam dua kasus ini pendapat ana sama. Dalam masalah zakat, zakat fitrah itu untuk semua golongan, tapi sebaiknya diutamakan fakir miskin. Dalam masalah ini pun sama. Ini karena kaidah usul fikihnya harus sama. Mosok hasilnya beda-beda. Piye to? Ini iku jenenge menimbang dengan dua timbangan yang berbeda. Ini. Dalam kalau kaidahnya sama, hasilnya akan harus beda. Hasilnya harus harus sama. Dalam masalah ini, yakni dalam masalah ini, tayamum itu dengan semua, tapi sebaiknya diutamakan kalau bisa pakai apa? Pakai tanah. Itu pertama dari kaidah usul fikihnya. Yang kedua, fakta lapangan zaman turunnya ayat ini. Fakta lapangan zaman turunnya ayat ini turun di negeri padang pasir. Bukan turun di negeri Indonesia. Di negeri itu akan sering ditemukan di Jazirah Arab hamparan luas tanpa tanah, adanya pasir. Terus mereka tatkala mau tayamum ari betayamum nanti. Wong kono pasir. Kono tanah. Padahal ayat itu berkaitan dengan masalah negeri Jazirah Arab. Negeri Jazirah Arab. Maka berarti tayamumnya mereka itu banyak tidak menggunakan tanah. Banyak menggunakan pasir. Yani banyak menggunakan pasir. Wallahu a'lam. Berarti itu berlaku umum. Yani kemudian yang ketiga, secara makna ayat sa'id itu kebanyakan para ulama bahasa adalah zahrul ard, permukaan bumi. Yani permukaan bumi. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah apa ya? Jadi cermati mengenai masalah. Yani mengenai masalah itu ada yang disepakati sah dan itu kalau bisa dilakukan. Ada yang disepakati enggak sah. Ini. Teh. Kalau kemudian bahan olahan, apa boleh tayamum itu dengan bahan olahan? Boleh. Asalkan bahan dasarnya yakni yang kita sebutkan tadi. Yakni bahan dasarnya itu permukaan bumi dalam mazhab yang saya pilih atau tanah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bahan olahan tanah. Ini ya. Antum ngambil tanah ben gak geragalan ngono ku diayak. Ben rotok wangi titik ngono ku disemprot. Ngono ya, semprot apa ben wangi. Terus gawe tayamum, sah. Kenapa? Tanah. Itu tanah. Ngono ya. Apa hukumnya tayamum pakai debunya semen? Ini cari air gak nemu, tapi mau jadi kawotor mau ke pabrik semen. Munyo. Ora pabrik sini tapi kan kene kan gak produksi to. Tuban kono di Tuban. Ngene. Ini debu itu gini lah tanya mau nempel ning ngene tembok no. Ini debu tapi debunya semen. Jelas-jelas itu debunya semen, di bawah pun bau semen. Terus dipakai tayamu. Sah apa mboten? Ya tergantung saya tanya apa nak antum yang lebih tahu. Semen itu bahan dasarnya apa tuh? Tanah, ya berarti tanah. Ya wis tanah ning ngono. Nek tanah ya berarti sah, tapi aja ngplontokmu. Panas. Ada pun bedak, enggak boleh. Nah, aku pakai bedak. Kenapa? Bedak itu bahan dasarnya apa? Bengkoang. Atau apa? Dan itu bukan permukaan tanah. Enggak tanah, bukan permukaan tanah. Maka enggak boleh kemudian tayamum apa? Pakai bedak. Atau pakai tepung beras barang enggak boleh. Wallahu a'lam. Nah. Tapi pada akhirnya jadi ini khilaf yang ada di kalangan yakni para ulama. Satu pelajaran bagi kita para ikhwah bahwasanya kalau para ulama berselisih, yakini dalilnya itu mesti kuat. Hanya kemudian olahan pembahasan fikihnya itu aja yang perlu untuk didudukkan dan enggak usah kereng-kereng dalam bahas masalah fikih itu. Jadi landai aja karena ya gimana ya? Mau dikatakan ini yang benar apa ya? Apa ya? Jadi ini yang saya pilih atau ini bahasa atau kasar didik ini yang saya kuatkan, itu bahasa kemeliti itu. Ini yang saya ini pilih dalam masalah ini. Adapun kalau memang ada keterangan yang lain, dan enggak usah gegeran, kalau enggak usah ribut kalau ustaz itu berbeda pendapat. Wajar aja lah, ya wajar aja karena memang para ulama dulu berselisih juga wajar. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan yang ada. Pertama, apakah mandi sunnah, misal mandi Jumat atau hari raya? Badan diguyur semua tanpa berwudu. Apakah hadas kecil juga hilang dan bisa langsung sholat? mandi sunnah itu ada dua kemungkinan. Mandi sunnah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mandi sunnah tapi juga diniatkan meninggalkan dalam mandi sunnah, saat dia mandi sunnah itu meniatkan juga untuk menghilangkan hadas. Jika ini, maka ya, bisa langsung sholat. Jadi dia mendapatkan sunnah Jumatnya sekaligus gak pakai berwudu lagi. Kenapa? Karena sudah ada niat untuk apa, menghilangkan hadas. Yang jadi pembahasan adalah kalau tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, yang dia ingat pokoknya ini hari Jumat terus, terus ini hari Jumat terus atus. Itu pun atusnya RP di kantor, kok Jumatan yang ngumburi. Jadi gambarannya itu adalah, yang jadi masalah itu adalah jam-jam 6 itu mandi, RP berangkat ke kantor, karena hari Jumat dia mandi untuk mandi apa? Mandi Jumat. Mandi karena hari Jumat. Tapi ini tidak ada terbetik untuk menghilangkan hadas. Toh ini dia itu setelah itu mau ke kantor. Jadi ini mau ke kantor. Dalam kondisi itu apakah hadasnya hilang? Ada perselisihan di kalangan ulama, yang nampak bagi saya wallahu alam tidak. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung pada niatnya, dan mandi tadi tidak berkaitan dengan hadas, beda dengan mandi junub. Karena mandi junub itu karena berkaitan dengan hadas, jadi mandinya itu untuk menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadasnya hilang. Tapi mandi sunnah ini mandinya tidak berkaitan dengan hadas, mandinya berkaitan dengan hari Jumat. Hari Jumat, padahal dia tidak langsung mau sholat, dia itu masih mau yang lainnya. Ada perselisihan dengan ulama, tapi itu yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih hati-hati insyaallah. Hadis ini apakah berlaku juga untuk kita yang sudah tua? Untuk kita yang sudah tua terhadap orang tua kita yang telah meninggal. Siapa yang membawa Al-Quran, mengkajinya, mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang menerangnya seperti matahari. Hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran untuk orang tuanya, apakah itu berlaku bagi kami yang sudah tua dan bagi orang tua kita yang meninggal dunia? Iya. Karena amal anak itu akan bermanfaat untuk orang tua meskipun orang tua telah meninggal dunia. Oleh karena itu salah satu di antara hal penting yang difahami seorang muslim adalah berusaha agar amalnya melebihi umurnya. Orang itu kan 60 tahun umurnya, 70 tahun. Bagaimana agar amalnya itu bisa tetap beramal selama 1000 tahun? Dan itu tidak ada cara kecuali sama disebutkan oleh Rasulullah SAW. Idza mata al-insan qata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak meninggal dunia, anak manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah, wakaf. Yani kemudian ilmu yang manfaat, dan siapapun yang menjadi sebab orang itu mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, yani adalah anak saleh mendoakan yani kepadanya, anak saleh. Yani meskipun orang tua tidak punya kiprah. Meskipun orang tua tidak punya kiprah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua punya kiprah, maka lebih besar, karena dua sisi. Dia sebagai penyebab dan sekaligus dia adalah orang tua. Banyak loh orang tua itu yang enggak punya kiprah. Ada orang tua enggak ngerti muslim tapi enggak ngerti jalur. Muslimin juga ketan muslim. Anaknya sampai gede pun ya enggak ngerti jalur. Ngono ya. Orang tuanya meninggal dunia. Kemudian anaknya sudah jadi orang tua itu, anaknya sudah jadi orang tua. Kemudian ini dia itu mendapatkan hidayah lewat anaknya. Anaknya kuliah, anaknya apa mulai-mulai, kemudian ini alhamdulillah orang tuanya mendapatkan hidayah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang tua dari orang tua? Jadi orang tua itu kan sekarang sudah sepuh itu baru mendapatkan, baru mulai menghafal Quran, baru ini, baru beramal, baru itu. Apakah orang tuanya yang sudah meninggal dunia yang sama sekali enggak punya kiprah? Karena sebab dari dia mendapatkan kebenaran itu adalah karena anaknya gitu. Apakah orang tuanya yang sudah di alam kubur mendapatkan apa itu bagian dari pahala? Iya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena apapun tidak kiprahnya orang tua, cukuplah dia yang melahirkan. Nih, dan itu pasti. Dan itu satu kepastian. Nah, apakah hukum gaji kita sebagai karyawan sebuah perusahaan yang pimpinan kita minjam uang ke bank untuk nutupi uang operasional yang sudah habis untuk nutupi proyek? Karena kebetulan dari yang punya proyek uang kita belum diganti. Jadi kita untuk operasional minus. Karyawan itu enggak ada urusan dengan ini. Jenengan pokoknya perusahaan itu bekerja di bidang halal. Yo nyeni perusahaan gawe panci, perusahaan gawe opo, pokoknya perusahaan itu bergerak di bidang halal. Jenengan masuk untuk kerja di masalah yang halal. Adapun modal dan macam-macam itu urusan orang atasan. Jadi mau dari ini, mau dari itu, yang penting perusahaan itu bergerak di bidang yang halal. Anda masuk itu pun yang sebagai pekerja yang halal, maka jangan terlalu ngeributkan urusan yang bukan ini masalah kita. Ini bukan masalah kita. Karena kita di luar lingkaran itu. Bukan tidak masuk dalam lingkaran ribanya. Anggaplah itu ada riba di sana dan ya memang pasti ada riba. Jadi, tapi karyawan itu tidak masuk dalam lingkaran ribanya dan gaji yang Anda dapatkan ini apa? Oh, itu. Tapi nasihat Anda perbanyak sedekah karena bagaimanapun juga akan punya pengaruh. Bagaimanapun juga akan punya pengaruh. Bagaimana kita kiat memilih guru yang lurus pemahamannya bagi orang awam? Yang tahu guru yang lurus itu yang selevel. Sebagaimana yang tahu dokter yang bagus itu dokter yang selevel atau di atasnya. Yang tahu insinyur yang bagus itu insinyur yang selevel atau di atasnya. Kalau saya ditanya dosen dokter yang bagus itu apa Ustaz? Yang cespleng. Nih aku jawabku. Ini cespleng pokoknya disuntik kasih obat langsung sembuh. Empu limang dinongkas sepere empu. Ini dosisnya ketinggian. Ini itu ini yang insinyur yang bagus. Garapane keren. Bos setelah itu ambrek gak ngerti. Ini dan macam-macamnya. Karena cara pandang anak itu cara pandang orang awam. Tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu arsitektur. Nih. Lah, begitu juga dengan ilmu agama. Jadi pandangan orang-orang yang awam itu enggak bisa untuk sebagai tolok ukur. Kemampuan orasi bukan tolok ukur. Jadi kejeniusan bukan tolok ukur. Jadi bukan tolok ukur. Tolok ukurnya adalah yang direkomendasikan oleh asatidah yang antum percayai. Oleh asatidah yang antum percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, repot sangat, gak kenal kabeh. Ya wes kalau gitu, jebolan dari sekolah yang terpercaya. Ini. Yang ketiga, kalau gak repot juga itu, gak kenal Ustaz. Lihat komunitasnya. Lihat komunitasnya. Karena burung itu hanya akan berteman dengan burung yang sejenis. Burung itu hanya akan berteman dengan burung yang sejenis. Di mana dia hinggap, di mana dia sering berkumpul, berarti disitulah dia berada. Ini, disitulah dia itu berada. Wallahu a'lam. Sulitnya ini untuk kita memastikan fulan gawe trafi ora iso. Ini, dan di zaman itu masalahnya, susahnya di zaman kita sekarang. Susahnya para ikhwah ini. Zaman jarah wa ta'til zaman kita sekarang enggak ada. Ini, dan orang menjarah wa ta'til malah dibuli. Ini, kalau uang-uang itu nanti. Jadi sulit. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menjaga yakni agama, berusaha yakni untuk menjaga yakni agama kita sendiri. Khilaf ulama tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum begitu kuat. Dan sampai sekarang ana masih plin-plan. Ana juga masih plin-plan. Ini boleh kantum. Mohon dijelaskan secara singkat pendapat yang Ustaz kuatkan berikut alasannya. Siapa Anda dalam masalah sekelas itu? Masalah Al-Fatihah itu saya yakin gak pernah ada ujungnya sampai hari kiamat. Saya yakin gak pernah ada ujungnya sampai hari kiamat. Masalah itu termasuk masalah-masalah yang sangat rumit. Tentang apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Hanya mazhab mayoritas para ulama bahwa makmum itu tetap membaca Al-Fatihah. Itu mazhab jumhur. Ini para ulama. Kemudian mereka berselisih juga kapan mocoi. Ini kapan kemudian membaca. Dan itu masalah yang amat ini sangat panjang. Yang Anda yakini apapun yang Anda lakukan maka salatnya sah. Ini mau moco mau enggak moco. ini ya, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena memang itu masalah yang rumit dalam dunia yakni fikih, masalah yang rumit dalam yakni masalah fikih. Yakni pilihan bisa saja saya memilih yakni untuk saya sendiri, tapi kalau kemudian itu dijadikan fatwa rumit dalam masalah itu. Anda secara pribadi. Dari sisi amal, Anda enggak baca kalau imam baca. Jadi kalau imam membaca keras maksudnya. Dan Anda baca kalau imam baca apa? Sir. Itu kaidah umum dalam masalah-masalah ini, tapi itu masalah panjang ya. Masalah panjang sekali. Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda pilih, maka tidak akan berpengaruh kepada hukum apa? Salat. Bagaimana menurut Ustaz jika saya bergabung dengan ketakmiran masjid di perumahan tempat saya tinggal, di mana kondisi existing program-program masjid, sebagian masjid sebagian masih menyimpang dari sunnah. Antum maka hati-hati ya ngomong menyimpang dari sunnah. Bener pura menyimpang dari sunnah itu. Langko gara-gara durung tahu ngaji masalah ngono. Ya, engko kunut dianggap menyimpang dari sunnah. Ini. Engko zikir keras dianggap menyimpang dari sunnah. Zikir keras itu enggak menyimpang dari sunnah loh. Itu mazhab sebagian sahabat. Kunut juga mazhab sebagian ini sahabat. Jadi lafaz-lafaz ini kadang-kadang itu aku enggak jelas iki lafaz maksudnya apa. Ini engko lah masalah kunut. Engko lah masalah zikir keras. Zikir keras itu enggak menyimpang dari sunnah. Langko lah masalah azan dua Jumatan. Masalah azan dua Jumatan itu sunnahnya Utsman bin Affan. Ini langko lah masalah apa gitu ya. Ini kadang-kadang sebagian ikhwah terlalu serampangan menggunakan bahasa-bahasa ini semacam ini sisa-sisa salafi masa lalu. Jadi aku lenes ikuti aja pertanyaannya. Sebagian masih menyimpang dari sunnah. Satu tanya didatangkan untuk kultum subuh, kajian umum dan khutbah, bukan dari ustadz-ustadz yang terpercaya ilmu dan manhajnya. Cara umum lepas dari fakta lapangan, karena Anda enggak tahu fakta lapangannya. Maka saya katakan, ini saya katakan, bergabung untuk memberi manfaat tanpa melebur itu yang utama. Bergabung ini untuk apa ya? Memberi manfaat tanpa melebur itu yang dilakukan. Ini kenapa negeri kita itu kebenaran sedikit. Ini maka yang bisa dilakukan adalah masuk untuk merubah tanpa melebur. Tanpa melebur. Sekarang masjid. Ini masjid mana coba? Ini perumahan. Perumahan kan milik perumahan. Perusahaan kayak masjid ini. Ini atau masjid lain. Mana masjid yang enggak semacam itu? Ini mana masjid yang enggak semacam itu? Masjid-masjid yang memang itu dikendalikan oleh itu kan masjid-masjid yang kita bangun sendiri. Masjid-masjid pesantren, tapi itu piro? Ini masjid kampung, masjid ini, masjid itu. Maka Islam itu para ikhwah sunnah itu a'lamun nasi bil haq. Itu yang pertama, arhamuhum bil khalq. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. A'lamun nasi bil haq, yang paling tahu kebenaran, dan ini yang sulit masih ya. Kadang-kadang salat subuh dikatakan bid'ah. Di anggaplah bid'ah wis kayak dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, diperlakukan kayak bid'ahnya Jamiyah. Ini. Itu yang kacau balau. Ini itu yang benar-benar kacau balau. Kebid'ahan itu berderajat. Bid'ahnya Syiah bukan kayak bid'ahnya Asy'ariyah. Bid'ahnya Asy'ariyah bukan kayak bid'ah ini kunut subuh. Itu kalau kita katakan bid'ah. Jangan kemudian dianggap bid'ah kunut subuh kemudian disikapi kayak Imam Ahmad disikapi Jamiyah. Piye toh? Ini itu berderajat yang butuh untuk disikapi dengan sebenar-benarnya. Benar enggak itu menyimpang dari sunnah? Itu namanya a'lamun nasi bil haq. A'lamun nasi bil haq. Pengetahuan dengan kebenaran. Makanya ini pembahasan ini itu sering Anda munculkan. Kadang-kadang masalah-masalah yang itu khilafnya besar di kalangan kaum muslimin, itu sering Anda munculkan karena biar kita tahu bahwasanya dalam masalah itu kebenaran bukan satu titik. Bukan satu titik. Kebenaran itu ada di beberapa titik. Itu yang pertama, yang paling tahu kebenaran. Taib. Setelah tahu kebenaran, maka rahmat, paling rahmat kepada yang bagaimana agar orang lain pun dapat kebenaran. Nah itu titik masalah. Bagaimana agar orang lain juga mendapatkan mendapatkan hidayah sebagaimana Anda mendapatkan hidayah. Dan itu yang harus difahami. Itu yang harus di dipahami. Makanya anda sering mengatakan pada akhwat-akhwat yang jilbabnya sudah sempurna, pada mbak-mbak yang saya pakai celananya jin, pakai opong, itu nih kalau mampir ngaji boyom beliau itu yang paling disambut. Supaya kerasa di pengajian teko meneh susuk celone ganti celone menungso susuk meneh ganti opo susuk meneh ganti oh begitu jangan malah dihindari dan yang lainnya itu namanya arhamuhum bil khalq yang paling rahmat paling kasih sayang kepada manusia. Wallahu alam sudah sampai satu jadi semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.